ada di dalam setiap cerita. Selalu saja namamu aku bawa saat ku ungkapkan tentang cinta. Apa yang ada di hatiku, betapa ku rindukan dirimu. Semestinya ini pun kau tahu, namun yang ku tahan yang telah berlalu.